Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian, melanjutkan membaca kitab Mahya Salafiyah sampai pada kalimat ul'allakum tadhkurun yar'akumullah mawqif al-imam Ahmad imam ahli sunnati alladhina udhiya fi sabilillah fathabata julida radiyallahu an warallahu u'udhiba fi sabilillah walam yarji' an qawlihi al-haq. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian ingat. Ya ra'akumullah, semoga Allah menjaga kalian. Tentang mawqif al-imam Ahmad, sikap Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah salah satu tokoh ulama ahli sunnah yang gigih membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladhi udhiya fi sabilillah, yang mana beliau ini adalah seorang yang mendapatkan siksaan dikarenakan berpegang teguhnya beliau dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan beliau membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa contohnya? Dalam hal ketika beliau meyakini dan memperjuangkan keyakinan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dalam bab ini, di mana kaum Mu'tazilah, ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Kita sedikit bahas tentang kalimat ini. Yang benar adalah Al-Quran kalamullah. Kalam itu adalah ucapan. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Harus diimani, harus ditaati. Karena itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk seperti kita dan alam semesta yang ada. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah, berarti apa? Makhluk ya jangan ditaati. Kalau ditaati tidak mutlak, karena ketaatan itu adalah kepada Allah bukan kepada makhluk. Berarti kalau mentaati Al-Quran lebih dari mentaati Allah atau sepadan dengan mentaati Allah, maka kamu jatuh pada kesyirikan dalam hal ketaatan, karena Al-Quran makhluk. Ini keyakinan yang batil. yang salah. Yang benar Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk yang harus kita taati, harus kita imani, harus kita pegangi erat-erat. Ketaatan kita kepada Allah adalah diwujudkan dengan ketaatan kita kepada kalamullah. Keimanan kita kepada Allah diwujudkan dengan kita mengimani Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal memperjuangkan i'tiqad Ahlu Sunnah ini, oh, Al-Quran adalah kalamullah, ternyata ditangkap oleh penguasa yang ada di zaman itu. Di mana penguasa di zaman itu, mereka terkena pemikiran bid'ah, yaitu Al-Quran makhluk. Tokoh Ahlul Bid'ah di waktu itu yang memperjuangkan keyakinan batil ini bernama Bishrun Al-Marisi. Bishr Al-Marisi yang langsung menghadapi Imam Ahmad bin Hanbal. Di waktu itu penguasa terkena bid'ah ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka siapapun di zaman itu yang meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, ditangkap, dipenjara, dicambuk, dipukul, ditendang, disiksa. Bahkan juga ada di antara mereka yang dibunuh karena meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Berbeda dengan keyakinan penguasa yang ada di waktu itu, Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Nah, ketika Imam Ahmad disiksa, apa itu? Ban. Ban di mana? Jalan raya sampai sini. Ya, aman. Lanjut kita. Alladzi udhiya fi sabilillah fa thabata. Ketika beliau disiksa dikarenakan beliau memegangi al-haq, thabata, beliau tetap kokoh dalam memegangi al-haq itu. Julida radhiyallahu an, beliau dicambuk di punggung beliau sehingga tersayat, kulit-kulit beliau terobek, punggung-punggung beliau karena cambukan yang begitu keras. Namun beliau tetap bersabar, tidak goyah, tetap memegangi keyakinan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Karena itu adalah al-haq. Kalau kita yang tahu di hari ini bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, ternyata kita lemah dalam memeganginya. Kemudian kita, na'udzubillah min dzalik, ketika menghadapi ujian, kemudian kita lepaskan keyakinan ini. Maka apa yang terjadi? Keturunan kita tidak akan tahu apalagi yang hak. Ini berbahaya sekali. Ya. Maka beliau bersabar walaupun dicambuk. Udhiba fi sabilillah. Beliau disiksa. Bukan hanya sehari dua hari. Bertahun-tahun disiksa beliau. Tetapi beliau kokoh. Lam yarji'an qalil haq. Beliau tidaklah keluar dari ucapannya yang hak. Tetap beliau mengimani Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Ini sebagai contoh bagi kita bahwa kita harus kokoh memegangi yang hak. Jangan dilepaskan dikarenakan adanya halangan yang merintangi. Semisal kalau di zaman kita cemoohan, adanya orang yang mencibir, menjuluki dengan julukan yang jelek, dikatakan aliran keras, atau ditakut-takuti dengan kamu Wahabi, atau mungkin diancam. Jangan dilepaskan al-haq ini, dikarenakan ujian yang berupa cemoan tadi. Pegang erat-erat al-haq ini, karena itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ciri khas dakwah as-salafiyah. Ciri khas dakwah as-salafiyah. Wahada al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala udhiya fi sabilillah fathabata radiyallahu anhu wa ardah. Fathabatu ala al-haqqi min simati hadha al-manhaj wa min simati alihi as-sadiqin al-arifin bihi. Dan demikian juga dengan kisah Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau dipenjara dikarenakan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tetap kokoh dan memegangi al-haq itu, walaupun taruhannya adalah apa? Nyawa. Sebagaimana kisah-kisah yang ada di zaman dulu. Disebutkan dalam kitab ini sebuah kisah. Kata beliau, fasabatu al-haq, maka kekokohan di atas al-haq itu termasuk tanda manhaj ini. Dan tanda orang-orang yang berpegang teguh di atas manhaj ini. As-sadiqin, yang betul-betul jujur. Al-arifin, orang-orang yang mengerti ilmunya tentang manhaj ini. Yakni orang-orang yang jujur antara lisan dia mengaku sebagai orang yang mengikuti dakwah salafiyah dengan keyakinannya itu sama. Itu namanya jujur. Kokoh, kuat. Mengimani bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak. Wal'arifina biha, dan dia mengerti ilmunya. Mengerti tentang adillah, dalil-dalil yang ada. Maka kekokohan itu dikarenakan dua hal ini. Jujur, antara hati dengan lisan itu sama. Dan dia pun arifina bihi, mengerti ilmunya. Al-haq itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan itu hak. Dan dia mengerti ilmunya. Maka dia pegangi itu. Dan tidak mudah goyah. Karena adanya ancaman atau adanya cibiran atau adanya rintangan dan halangan yang ada. Nabi SAW sudah menyebutkan ciri itu dalam hadisnya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. La yadurruhum man khalafahum. La yadurruhum man khadalahum. La yakhafun laumatala'im. Sebutkan dalam beberapa redaksi, dalam menyebutkan akan terus menerus ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang gigih membela al-haq, gigih membela sunnah. Zahirin menampakannya. La yakhafun, mereka tidak takut dengan celaannya orang-orang yang mencela. La yakhafun, mereka tidak takut dengan orang-orang yang menyelisihi al-haq. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq nanti akan menghadapi berbagai macam rintangan, halangan. Adanya yang mencela, menghardik, mencemooh, menghina. Adanya yang menyelisih al-haq, kemudian mengancam dengan mengancam. Ketika yang menyelisih itu memiliki kekuasaan, mungkin akan menindak secara fisik, ancaman demi ancaman. Ya. Ini sudah diberitahukan oleh Nabi SAW, tetapi mereka tidak takut dalam menghadapi itu. tatkala memang mereka jujur. Antar lisan dia mengaku sebagai pengikut sunnah dengan keyakinan dia akan wajibnya mengikuti sunnah. Kalau tidak jujur, artinya bahasa Jawanya golemboan, pura-pura sebagai salafi, lisannya mengaku saya juga salafi, saya pengikut sunnah, tetapi i'tiqad dia tidak, keyakinan dia tidak begitu kokoh, maka begitu dapat ancaman sedikit goyah. Begitu mendapatkan celaan dan cemoohan sedikit saja, dia akan tinggalkan sunnah ini. Dia akan mencari aman. Saya tidak mau dicemooh. Saya tidak mau, saya takut. Terus bagaimana? Ya sudah, tidak usah ikut sunnah. Ikut aja yang banyak. Aman kamu. Ini ketidakjujuran, ketidaksamaan antara lisan dan dengan apa? Hatinya. Atau kadangkala orang itu mudah goyah karena dia tidak di atas ilmu. Ikut-ikutan saja. Antum salafi, oh salafi. Tauhid, oh ya tauhid. Tapi tidak mengerti ilmunya dengan mendalam. Ketika mendapatkan rintangan dari keluarganya, ancaman dari keluarganya, biasanya ucapan yang kadangkala keluar nek kowe ngaji maning, lu gak kowe. Nah, diusir oleh keluarganya. Ketika dia tidak memiliki ilmu, akan mudah sekali dia akan tinggalkan ini. Karena takut. Padahal kalau dia tahu ilmunya, dia akan pegangi sunnah ini sampai orang tuanya yang sekarang ini mengusir, mengenal sunnah. Diperjuangkan orang tuanya mengenal sunnah. Sebagai cinta dia kepada orang tuanya agar terselamatkan dari bid'ah dan terselamatkan dari neraka. Sekarang dibenci karena memang orang tua belum tahu. Kamu yang tahu pegangi erat-erat. Sembari engkau dakwai pelan-pelan, hari demi hari, tahun, bulan, bulan, tahun silih berganti. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan orang tuamu dibukakan hati mengenal dakwah ini dan terkabulkan. Setelah sekian lama engkau mendapatkan berbagai macam rintangan cemoohan dari keluargamu, ternyata Allah takdirkan orang tuamu bisa mengenal sunnah karena engkau istiqomah. Sabat al-haq. Hakadha ikhwan. Banyak di antara kita yang mengalami seperti itu. Adapun anak-anak kita ini, para tullabul ilm, mereka lahir di kalangan salafiyin. Abi dan uminya salafiyin. Kalau yang era dulu, babak-babakmu atau ikhwan-ikhwan yang sudah dulu menghadapi era itu. Di awal-awal dakwah ini masih segelintir, beberapa orang saja harus menghadapi keluarga, harus menghadapi teman dan yang lainnya. Bahkan dulu terdengar adanya orang yang mengancam teman-teman kita. Kalau celananya di atas mata kaki, akan saya patahkan kakinya. Ancaman itu. Ternyata Allah takdirkan kakinya dia yang mengancam patah. Gara-gara nabrak jembatan apa bagaimana katanya. Patah sikile tukel. Hadirin kemuliaan, ancaman-ancaman itu tidak berarti dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang diderita oleh para salaf dan mereka kokoh dalam menghadapinya. Dan mereka adalah contoh bagi kita. Wawallahi man qara'a tilkumut tarajim wa ta'ammala siyara salafi salihi zahara lahu dhalika ayanan fanzur fi tarjimat al-imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sal al-Ramli rahimahullahu ta'ala hadha al-imam qudwatun hadha al-imam al-qudwah radiyallahu an warḍāhu udhiya fī sabīlillāh ida'an balighan. Dan demi Allah, barang siapa yang membaca biografi para ulama ahlu sunnah dan memperhatikan sejarah para salafus salih dalam rangka memegangnya al-haq, kokoh di atas al-haq, zahara lahu, akan nampak bagi sang pembaca tadi kisah-kisah nyata ayanan seperti halnya dia melihat dengan mata kepala sendiri kisah-kisah itu. Di antaranya, lihat kisah biografi seorang imam ahlu sunnah yang bernama al-imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal al-Ramli rahimahullah ta'ala. Beliau adalah imam contoh kudwa bagi kita dalam memenggangi al-haq radhiyallahu anhu arlah. Udiya fi sabilillahi ida'an balighan. Beliau disiksa. Disiksa dengan siksaan yang begitu dahsyat ketika beliau berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisahnya? Qala al-Hafiz Zahabi. Berkata al-Imam al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitab beliau Asyar al-Alam an-Nubala fi tarjumatihi, ketika beliau menyebutkan biografi al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Ramli, kala al-Hafiz Abu Dharr, al-Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah yang disampaikan al-Imam Abu Dharr. Al-Hafiz Abu Dharr mengatakan, sajanahu Banu Ubaid وسلبوه على السنة سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول يعني الإمام محمد بن أحمد بن مسل الرملي كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا قلت ترديده للآية دليل على أنه مؤمن بقضاء الله وقدره. Berkatalah Hafidz Abu Dharr, sajanahu Banu Ubaid. Banu Ubaid kufar, orang-orang kafir Nasara, menangkap dan memenjara al-Imam Muhammad Ar-Ramli, Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal Ar-Ramli ini dipenjara oleh kabilah yang bernama Banu Ubaid. Salabuhu ala sunnah. Al-Imam Muhammad ini Ar-Ramli disalib. Dipaku kedua tangannya, disalib. Kana yakul. Beliau mengatakan, semitu al-Imam Daruqutni. Aku mendengar al-Imam Daruqutni mengisahkan tentang beliau dan menangis beliau ketika mengisahkan kisahnya. Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ramli ini menangis beliau mendengar atau mengisahkan kisahnya beliau ini. Wa yaqul al-Imam, dan ketika disiksa beliau al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ramli ini selalu mengucapkan kata-kata wa kana dzalika fil kitab mastura. Ini semuanya telah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kana dzalika, hal ini semuanya mastura, telah ditulis di fil kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Ketika kapan beliau mengucapkan kata-kata ini dan berulang kali beliau mengatakan kata-kata ini? Ayat ini ayat Al-Qur'an. Ini ayat apa? Ayat Al-Qur'an. Dia mengucapkannya berulang kali. Wahuwa yuslahu, dalam keadaan beliau dikuliti. Kulit kepala beliau dan wajah beliau dikuliti. Antara kulit dengan patok kepala serta muka dikelupas. Sebagaimana kita menguliti kambing ketika sudah disembelih. Ketika Idul Adha, Ini dibelah, kemudian dikuliti sedikit-sedikit dalam keadaan hidup-hidup. Betapa sakitnya itu. Namun beliau mengimani ini adalah takdir yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz yang harus dihadapi. Tidak bisa terhindar dari takdir Allah Azza wa Jal yang Allah takdirkan menimpa beliau. Qala Syaikhullah bin Abdurrahman Al-Bukhari, qultu, aku katakan, terdidu lil ayati, mengulang-ulangnya beliau dalam membaca ayat ini, kana dhalika fil kitabi mastura, kana dhalika fil kitabi mastura, ini telah ditulis di Lauhul Mahfuz, ini telah ditulis di Lauhul Mahfuz dalam keadaan bercucuran muka beliau, disayat kulitnya, dikelupas cidatnya, mukanya, dan belum kunjung mati beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah takdir yang Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz, harus dihadapi walaupun begitu sakit takdir itu. Sesuatu yang Allah takdirkan, yakni dikuliti kepala beliau dan wajah dan leher beliau, badan beliau hendak dikuliti supaya hidup tanpa kulit dalam keadaan masih hidup. Namun beliau mengimani itu semuanya dan meyakini harus dihadapi dengan kesabaran. Akhir kisah perjalanan beliau, bagaimana cara matinya beliau, bagaimana cara meninggalnya? Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli, qala Ibn Al-Akfani ba'da dzakara qissata salikhihi, berkata Ibn Al-Akfani setelah beliau mengisahkan kisah dikulitinya wajah beliau dan tubuh beliau dikuliti hidup-hidup, walladhi salakhahu yahudi, yang mengupas kulit beliau adalah seorang Al-Gojo. Dia adalah Yahudi kufar. Wahada salakh al-Yahudiyu ta'allama lahu wa huwa yata'adzabu hatta ashfaka alaih. Al-Gojo ini yang menguliti wajahnya beliau, Al-Yahud, orang Yahudi ini, ta'allama lahu, merasakan sakit yang diderita oleh Al-Imam Muhammad Ar-Ramli ini. Ta'allama lahu, rasa iba. Di samping dia sedang menyayat-menyayat wajahnya, dikelupas kulit kepalanya, tentunya berontak, tetapi tidak bisa apa-apa dalam keadaan disalib, tidak bisa apa-apa. Wajahnya disisir, kulit mukanya dikelupas, berdarah-darah, tentunya sakit. Sampai-sampai Yahudi ini yang mengeksekusinya iba dengan rasa sakit yang diderita oleh beliau. Wa huwa ya'adzab, dalam keadaan kesakitan meronta-ronta seperti itu, masih dalam keadaan melek, melihat, disiksa sedemikian parah, hatta syfaq alaihi, keiban itu menimbulkan belas kasih sayang kepada Imam Muhammad Ar-Ramli ini. Kasihan orang Yahudi ini melihat kesakitan yang teramat sangat yang diderita oleh beliau. Fawada al-hinjara ala qalbihi, orang ini pun mengambil tombak atau sebilah pedang senjata di waktu itu, hanjara, untuk menjadi tusukan tepat pada hatinya Al-Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ramli. Ditusukan pas pada jantungnya beliau, pas hatinya, supaya cepat mati. Karena sudah terlalu parah penyiksaannya. Wa qatalahu rahmatan bihi, Al-Gojo itu pun akhirnya menghabisi nyawanya Al-Imam Muhammad Ar-Ramli ini karena sudah tidak kuat melihat kesakitan yang teramat sangat yang diderita oleh beliau, ulama kita ini, ahli sunnah. Qala fasiligha rahimahullahu ta'ala wuhushya tibnan wasulib. Beliau pun meninggal dalam keadaan dikelupas kulitnya, dalam keadaan beliau berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan dalam keadaan disalib rahimahullahu ta'ala. Ini kisah nyata di zaman kaum muslimin, di zaman kita. Bukan kisah yang dulu. Adapun kisah yang kita sampaikan di majelis yang sebelum ini, kisah dulu. Kisah-kisah yang sangat mengerikan. Seperti halnya kisahnya siapa? Ini sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah kana man kana qablakum rajulun. Ada dulu orang-orang yang beriman ditangkap, disuruh untuk murtad. Irji an dinik, keluar kamu dari agamamu. Murtad kamu dari agamamu. Kembali kepada agama nenek moyangmu. Tidak mau, maka fuyu'ta bil minshar. Fuyu'ta bil minshar. Thumma tudha ala ra'sihi. Fuyuj'al nisfain. Didatangkan gergaji, diletakkan di atas kepalanya, dan disuruh untuk murtad dari agama yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, tapi dia menolak, maka digergajilah sampai nisfain, terbelah menjadi dua. Itu terjadi penyiksaan seperti itu. Yumsyadu bimsyadul hadid. Dan ada juga di antara mereka yang disisir dengan sisir dari besi. Madunan lahmi wa adamih. Sehingga terkelupas antara daging dan tulangnya. Disisir dari besi, kulitnya terlebih dahulu, kemudian dagingnya sedikit demi sedikit. Karena sisirnya ini tajam dan runcing, dagingnya pun terkelupas sampai tulangnya terlihat, bahkan sampai terpisah antara daging dengan tulang. Dalam keadaan orang itu masih hidup, Nabi mengatakan, "Ma yarudduhu dzalikan dinihim." Hal itu tidak menyebabkan mereka melepaskan agama mereka. Siksaan seperti itu tidak menyebabkan mereka murtad, meninggalkan agama mereka. Bahkan mereka kokoh walaupun ila al-mamat, sampai mati. Hakada ikhwan ahli sunnah, dalam sepanjang masa mereka seperti itu. Suliba, qala syaikh, dimatakan suliba li ajli tamasukihi bi sunnati. Beliau dikuliti hidup-hidup dikarenakan apa? Tidak ada dosa, tidak ada faktor kriminal, tetapi semata karena beliau memegangi sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita tidak tahu masa yang akan datang. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak diuji dengan ujian yang demikian dahsyat, yang mungkin bisa jadi kita tidak kuat dalam menghadapinya. Kalau seandainya wal'iyadu billah, na'udhu billah min dalillah, samahallah, semoga tidak terjadi. Kalau seandainya PKI berkuasa, memegang tampuk kekuasaan, tidak dengan model-model zaman dulu, penyerangan, pembunuhan, pembantaian, mereka menghadapi tentara, tetapi mereka masuk ke sisi-sisi lain, masuk ke parlemen, masuk sebagai pemegang kebijakan, masuk, akhirnya semua tertata rapi, orang-orangnya adalah dari kalangan komunis PKI yang tinggal mengatur kebijakan tangkap orang-orang yang ekstrim. Definisi ekstrim, ahlu sunnah. Tangkapi mereka. Mereka separatis. Main halus, tidak kasar. Penjara. Setiap yang masuk penjara tidak lagi muncul. Imma dibunuh, dieksekusi, diracun, biar sakit, dimufkan, dia sakit. Bisa terjadi, wal'iyadu billah. Terus bergulir. Sehingga orang yang muslimin takut. Apalagi muslimin menampakkan dirinya sebagai ahli sunnah. Takut, lebih takut lagi. Karena yang sudah ditangkap tidak kembali lagi. Ummahat khawatir dengan suami-suami mereka. Wow, sangat mengerikan sekali. Suamimu kemana? Sudah enggak lagi kelihatan. Dicari beritanya tidak ada. Entah diapakan di sana. Wah, kada mengerikan sekali kalau itu terjadi. Wal'iyadu billah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menjaga kaum muslimin, ahli sunnah. Menjaga negara ini. Menjaga bangsa ini. Menjaga umat kita ini. Dari ujian-ujian yang sangat mengerikan itu. Kalau seandainya itu ada, mungkinkah kita masih kuat? Mudah-mudahan berharap kepada Allah. Kita masih kuat dalam memegangi sunnah. Masih kuat dalam memegangi sunnah. Atau kalau Syiah yang berkuasa, Syiah Rafidah, kufar musuhnya Sunni, apakah mungkin bisa terjadi mereka menguasai? Bisa. Karena sistem negeri ini adalah demokrasi. Siapa yang banyak, dia yang menjadi penguasa. Siapa yang banyak, siapa yang kuat, maka dia sebagai penguasa. Syiah sangat kejam terhadap kaum muslimin di negerinya sana. Di Iran sana, orang itu hari-hari pemandangan digantung. Kenapa? Karena dia Sunni, mengikut sunnah. Semata itu digantung di jalan-jalan sebagai peringatan bagi mereka yang Sunni. Mengerikan sekali. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ujian-ujian itu dan Allah selamatkan kita sehingga kita tidak mengalami hal yang seperti itu dan kita di atas sunnah dengan damai, santosa, tenang sampai kita mati masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala al-Imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, apa yang akan kita baca ini ucapan yang panjang, tidak berkaitan dengan siksaan-siksaan lagi sudah. Ini kisah sudah beda lagi. Apa yang akan diucapkan oleh beliau menunjukkan bahwa ahlu sunnah mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dulu sampai sekarang, sampai zamannya beliau dan sampai sekarang zamannya kita, itu kokoh. Ucapan mereka satu. Akidah mereka satu. Seakan-akan keluar dari lisan yang satu. Misal kita meyakini Allah istiwa ala al-arsh. Keyakinan ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Beristiwa di atas arsh. Ini keyakinan dari zaman Nabi sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini. Kita meyakini dengan keyakinan yang sama. Ini contoh kebenaran dakwah salafiyah. Rasul mengatakan dari dulu Allah memiliki 99 nama. Sampai hari ini kita meyakini dengan keyakinan yang sama, Allah memiliki 99 nama. Wahai ikhwan, sehingga dakwah salafiyah ini tidak tercampuri dengan yang di luar Islam. Dari bangsa manapun dia, dari wilayah negeri manapun dia, dia tidak akan terlumuri akidahnya dengan keyakinan tradisi yang ada di masyarakatnya. Karena dia ahli sunnah. Ucapan dan keyakinan dia sama dengan yang sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya sampai Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Abu al-Mudhaffar Sam'ani rahimahullah ta'ala, wa mimma yadullu ala anna ahli al-hadith hum ahlum 'ala al-haq. Dan di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ahlul hadith, mereka lah orang-orang yang berada di atas al-haq, adalah sebagai berikut. Annaka la talata jami'a kutubihim al-musannafati min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma ikhtilafu buldanihim wa azminatihim wa tabaudi ma bainahum min ad-diyar wa sukuni fi kulli wahid minhum qatr min al-aqtar la talata wajadtahum fi bayan al-i'tiqadi ala watiratin wahidatin ونمت واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قالهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على لسانهم والنقول ونقولهم عن سلفهم وجدتهم كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا. Berkata Imam Abu Mutar Sam'ani rahimahullah ta'ala, di antara bukti kebenaran bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak adalah kalau engkau meneliti semua buku-buku karangan mereka dari zaman yang pertamanya sampai buku-buku karangan mereka zaman yang akhir-akhirnya, qadimim muhadithim, generasi yang dahulu maupun generasi yang sekarang, dengan kau melihat perbedaan negeri mereka, padahal negeri-negeri mereka berbeda-beda, zaman-zaman mereka berbeda-beda, dan berjauhan rumah mereka di ujung negeri sebelah barat, yang satu sebelah timur, bahkan ujung bumi ini ada di kutub utara dan ada di kutub selatan. Ada negeri bagian bumi barat dan bagian bumi timur. Berjauhan mereka. La ta'la'ta. Namun, kalau engkau teliti kitab itu semuanya, engkau akan mendapati dalam penjelasan bab akidah, mereka seperti dalam satu garis yang sama. Ala watiratin wahidatin walimtin wahid. Pada titik yang sama, pada garis yang sama, pusat yang sama. Yajruna fi ala tariqatin la yahiduna anha, mereka berjalan di atas satu jalan yang tidak ada belak-beloknya. La yamiluna fiha, tidak ada sama sekali gelombangnya ataupun belak-beloknya, mereka satu jalannya, satu dan lurus. Qalum fi dalika wahid, semua ucapan dari zaman dulu sampai sekarang, beda zaman, beda tempat, beda bangsa, beda negeri, tetapi ucapan mereka satu, perbuatan mereka satu. Engkau tidak akan mendapati adanya perbedaan dan perpecahan pada mereka walaupun sedikit. Balau jama'ta, bahkan kalau mengumpulkan semua buku-buku mereka, seakan-akan keluar dari satu lisan. Keluar dari satu lisan. Dan nukilan-nukilan mereka dari salaf-salaf mereka pun sama. Maka kata beliau, hal wajadtahu kana ja'a min qalbil wahid, seakan-akan datang dari satu hati yang sama, keluar dari satu lisan yang sama. Wa hal 'alal haqqi, dalilun abyan min hadza? Dan apakah ada bukti yang lebih jelas yang menunjukkan bahwa mereka di atas al-haq? Kalau seandainya dakwah ini di atas bid'ah, akan mengalami perbedaan. Jangankan berbeda zaman, satu zaman saja kan berbeda-beda. Jangankan berjauhan negerinya, yang berdekatan aja ahlu bid'ah berbeda-beda. Ini dakwah ahlu sunnah dari zaman Nabi, tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in. Perbedaan berbeda negeri. Satu di Mekah, di Madinah, di Khurasan, di Yaman, di Persia, di mana saja. Sampai hari ini ucapannya satu, akidahnya satu, tidak berubah. Dan ini adalah bukti kebenaran dakwah ahli sunnah. Hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita semuanya kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajarinya, memahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kekokohan itu diraih dikarenakan kita beragama di atas ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.